Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai pada bab qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullah al-ma'ruf bil al-imam al-Bukhari. Babun man khatama ala khatimihi makhafata su'izzan. Bab mereka yang khotama. Khotama itu memberikan sesuatu yang jelas. Khotama itu artinya kan mengakhiri. Namun yang dimaksud di sini memberikan sesuatu yang jelas terhadap pembantunya untuk menghindari buruk sangka. Misalnya ini, saya punya pembantu. Saya katakan, "Mbak, tolong antarkan uang 30 ribu ini ke mbak yang di sana atau ke bapak yang di sana." Kemudian saya tunjukkan uang, nih, lihat ya, 10.000 tiga, 30.000 kan, udah. Artinya dia memberikan sesuatu yang jelas. Jadi tidak sekedar menyerahkan begitu saja. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan muncul yang namanya buruk sangka. Misalnya nih, kita titip uang 100.000 dengan lembaran 10.000. Kita berikan begitu saja karena kita yakin bahwasanya lembaran 10.000 itu ada 10, berarti 100. Tapi kita enggak hitung lembar demi lembar di hadapan dia. Kita tidak menghitung lembar demi lembar di hadapan dia. Kita kasih saja. Dia pun menerima, sudah. Kemudian jika terjadi sesuatu, mungkin karena hilang atau mungkin kita yang kurang memberinya, kita yakin sudah 10 lembar tapi malah sebenarnya 8 lembar, kan bisa seperti itu. Ketika dia katakan sampai di sana diterima oleh orang yang menerima, dihitung lagi ternyata lembaran 10-nya kurang 2 lembar. Si pembantu tadi datang ke kita, "Pak, ternyata 80.000 kurang 2 lembar, kita katakan, enggak kok, tadi saya sudah hitung bahwasanya 10 ribunya 10 lembar. Nah, kan muncul nih, ini sebenarnya aku yang salah hitung atau memang dia yang ingin korup 20 ribu. Disinilah ikhwatiddin pentingnya kejelasan dalam semua permasalahan. Ya, pentingnya kejelasan dalam semua permasalahan. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya buruk sangka. Ya, buruk sangka. Contohnya lagi, kita mau titip sepeda motor atau kita minjami sepeda motor. Antum lihat tuh sepeda motornya, ada yang kurang enggak? Ada yang penyok enggak? Tengok tuh, knalpotnya ada enggak? Jangan nanti pulang-pulang enggak ada knalpotnya. Semua bagus? Oke, silakan pinjam. Sehingga nanti ketika terjadi apa-apa, ada kurang yang kita lihat, tidak seperti kita pinjamkan, muncul buruk sangka. Kan sering ada buruk sangka seperti itu. Kita meminjamkan sepeda motor kita, begitu pulang kok rasanya enggak enak ya. Ini jangan-jangan ini nabrak, jangan-jangan masuk lubang, jangan-jangan dia sembarangan makainya. Kan ada unsur seperti itu. Muncul yang namanya buruk sangka. Makanya ikhwatiddin, ketika kita bermuamalah terhadap pembantu kita, bahkan terhadap siapapun, harus ada kejelasan dan sudah sama-sama mengetahui kejelasan tersebut. Kadang-kadang kita yang jelas, dia enggak jelas. Ini bisa menimbulkan hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. An Abil Aliyah qala. Dari Abil Aliyah qala, dia berkata, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim. Kami diperintahkan untuk menjelaskan permasalahan atau apa ya? Nakhtim ini artinya kalau kita menitip misalnya telur 10, maka arti nakhtimu itu kita hitung depan dia. Mbak, lihat nih ya, ini 10 telur loh. Lihat, hitung ya. 1, 2, 3, sampai 10. Selesai. Itu namanya nakhtim. Jadi bukan hanya sekedar dikit. Nah, ini ada, Mbak, ini ada 10 telur, kasihkan. Nanti ketika di sana nerima, ternyata 9. Ini gimana? Apa yang namanya ya? Kami diperintahkan untuk bermuamalah dengan khadim, pembantu itu, dengan satu yang sudah jelas gitu ya. Jelas. Seperti uang tadi. Atau misalnya kita bermuamalah dengan pembantu dengan muamalah yang jelas. Kita sewa pembantu, maka harus jelaslah urusannya itu apa. Apa tugasnya pembantu? Yaitu masak satu hari dua kali dengan 4 menu. Itu harus jelas. Ya. Kalau dia gak jelas, tanyakan lagi, Mbak, gimana? Masak berapa kali? Dua kali sehari, pagi dan sore. Berapa menu? 4. Dah? Itulah dia. Demikian. Itu namanya nakhtim. Artinya sesuatu yang dhabit, yang sudah sangat jelas. Kunna nu'mar. Kami diperintahkan bermuamalah seperti itu. Kita punya pembantu atau kita punya muamalah dengan orang lain. Ya. Harus muamalahnya, aturannya benar-benar jelas tanpa ada kesamaran. Wanakil, kami juga jelas dalam menimbang. Misalnya nih, kita mau nitip ke pembantu kita dengan timbangan sekian. Udah, sebelum kita kasih tuh pembantu, tolong diberikan titip pada pembantu, kita timbang tuh. Gimana Mbak? Sudah nampak kan? Berapa kilo ini? 10 kilo. Oke. Oke ya, 10 kilo ya. Dah. Jadi kalau terjadi apa-apa, tidak ada buruk sangka. Ketika di sana ternyata kok berkurang dari 10 kilo menjadi 5 kilo, berarti ada sesuatu. Pak, ternyata gulanya 5 kilo. Loh, tadi kan kita sudah sama-sama timbang. Itu dia. Ketika kita jualan juga begitu. Kalau ada yang datang, Mbak, Pak, maaf Pak, tadi kan saya beli 10 kilo, kok ini hanya kan sudah kan ini 8 kok hanya 8 kilo. Loh, tadi kan kita sudah sama-sama timbang. Jangan-jangan timbangan Bapak yang salah begitu. Ya oke, silakan bawakan timbangan Ibu. Kita timbang bersama-sama. Itu namanya sesuatu yang benar-benar sangat dijelaskan supaya apa? Menghindari buruk sangka. Itu ikhwatiddin, ya. Jadi tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dikafidin. Kunna nakil, nakil. Kami menakar. Nih ya, tengok ya. Tiga mu kan tuh, tiga mu. Nampak? Tiga mu. Oke, tiga mu. Udah nampak dia. Kemudian, wa na'uddaha. Menghitungnya juga kami menghitung. Kami hitung jelas di depan si pembantu. Kerohiyata ayyata awwadu khulqas. Ayyata awwadu khuluqa su'in. Karena khawatir jangan-jangan pembantu ini terbiasa dengan sifat buruknya. Entahlah dia korupsi, entahlah dia berbohong. Jadi kita sebagai majikan mengkat habis semua jalur-jalur, semua celah yang memungkinkan untuk dia berbuat buruk. Itu dia. Menutup habis celah, semua celah yang memungkinkan dia untuk berbuat buruk. Au nadhunnu ahaduna dhanna sau. Untuk menghindari buruk sangka di antara kami. Ya. Demikian ikhwatiddin. Makanya ketika kita sudah perjelas urusan kita dan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, kita kembalikan dengan perjanjian yang sebelumnya. Ketika kita sudah hitung tadi, ini ya, ini telur ini 20 butir. Lihat ya Mbak ya, tung 1, 2, 3, 4, sampai 20. Makanya kalau antum, misalnya, bekerjalah misalnya, bekerja seminggu, upahnya misalnya mendapat 600 ribu. Kadang-kadang kan kita diberi karena kawan sama-sama teman. Nih ya 600 ribu ya. Diambil gitu aja gak dihitung. Demikian. Karena saking percayanya. Hitung dulu. Alah. Gak menipu. Demikian. Dan itu sering. Kalau dengan saya sering. Ini nih duitnya. Gak. Hitung dulu. Nanti kalau kurang. Masalahnya bukan kurang. Kurang gak apa-apa Ustaz. Masalahnya kalau lebih saya gak suka. Kalau bisa nggak mau, kalau kurang diam-diam aja. Demikian, dihitung. Karena permasalahannya, kalau kita tak hitung di depan kita bersama, ternyata sampai di rumah kurang, terus siapa yang disalahkan? Tuh kan? Loh, kan saya sudah hitung Mbak, benar-benar 600 ribu. Iya Ustaz, tapi saya hitung di rumah ternyata hanya 500 ribu. Loh, saya gak tahu. Itu saya hitung benar. Kan bisa saja saya hitung silap. Ya, sebelumnya. Makanya, ikhwatiddin menghindari buruk sangka. Walaupun kita sama-sama. Walaupun kita sama-sama percaya, tetap hitung. Bareng. Kunna nu'mar. Kami diperintahkan untuk an-nakhtima ala khadim. Jadi benar-benar jelas urusannya. Kita belanja. Belanja misalnya berapa? 100 ribu. Atau 95 ribu. Uang kita 5 ribu, 5 ribu. Nah, ini bu ya. Dah Ustadz ya, masukkan ke dalam laci. Hitung dulu bu. Alah, Ustadz kan gak pernah nipu. Begitu. Ini nanti bermasalah ya Khofiddin. Ya kalau Ustadznya gak nipu. Kalau nipu gimana? Memanfaatkan keustatannya. 95 ribu, ternyata cuma 45 ribu. Ibu pun dari rumah kan nampak kan, melipat-lipat, uang 5 ribu. 50 ribu, rasanya tadi 95 ribu lah. Ini saya yang silap atau saya apa, atau jangan-jangan jangan-jangan Pak Ustadznya bohongin. Itu mungkin ikhwatiddin. Makanya untuk menghindari itu semua, untuk menghindari yang namanya buruk sangka, kita harus benar-benar jelas. Dan kejelasan itu sama-sama jelas. Demikian juga terkait dengan antum bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah perusahaan, dalam kerjasama jual beli, harus jelas dari awal apa aturannya, berapa untuk dia, berapa untuk antum, apa aturannya, kapan dia mendapatkan uang, kapan dia harus menyerahkan barang, kalau seandainya barangnya expired bagaimana, itu harus jelas semua dan ditulis kalau bisa, jangan hanya ngomong. Kalau enggak nanti lupa, ya, kalau enggak nanti lupa. Antum buat aturan, antum sebagai manajer misalnya, ya, punya aturan. Saya ingin, misalnya jual makanan lah ya, saya ingin makanan yang kita jual baru ya mbak ya, oke baru. Ternyata begitu sampai ke kita lihat ada jamurnya. Kita tinggal lihat, nih, nomor berapa yang mbak sudah langgar. Nih, kan baru kan, ini jamur. Jamur, bisa orang membeli yang sudah, apa namanya, makanan jamur. Bisa, jamur crispy. Maksudnya jamur ini sudah lama lah begitu, ikhwatiddin. Itu kan namanya peraturan. Boleh, jelas-jelaskan saja, ikhwatiddin. Ya, jelas-jelaskan saja. Misalnya nih, perjanjian kita, kita akan buat sebuah usaha di mana semua barang-barang kita itu harganya tak boleh lebih daripada 20 ribu. Kalau dulu kan ada serba 5 ribu kan? Toko serba 5 ribu. Oke, serba 5 ribu. Sudah. Kemudian ada, apa namanya, ya temannya lah yang ikut. Ternyata nitip barang yang harganya di atas yang sudah kita tentukan. Maka kita boleh komplain loh. Kok ini lebih? Tadi kan kita sudah sepakat misalnya. Ini dia. Makanya ikhwatiddin, dalam setiap kerjasama, baik pada pembantu maupun pada siapa saja, harus kerjasama yang jelas. Jangan sampai, antum mau saya gaji berapa? Kira-kira, terserah ustadz lah. Saya gak apa-apa, seberapa juga gak apa-apa. Gak boleh ikhwatiddin. Iya kalau benar-benar ikhlas. Kalau gak ikhlas gimana? Sudah dia kerja satu harian, dikasih upah 15 ribu. Mau gak mau rela. Rela gak rela, dongkol juga. Kenapa? Masa sih 15 ribu, tapi cemana lah ustadz yang gaji. Kan kacau kan jadinya? Demikian. Kenapa? Transaksi tak jelas. Ya. Transaksi tak jelas. Makanya, ini kebiasaan di kalangan para ikhwah, karena saling percaya. Itulah permasalahannya. Ikhwah, bukannya kita bermaksud untuk berbohong. Terkadang kita lupa. Kita silap. Ada hitungan yang selip. Di sini-sinilah celah setan akan masuk untuk merusak hubungan di antara sama kita. Itu dia. Jadi kalau antum mau kerjasama, jelaskan kerjasamanya. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, tulis. Tempelkan di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang melanggar aturan, tengok, antum udah kerjasama kan dengan saya, setuju kan? Lihat, di mana antum yang melanggar peraturan kita yang sudah kita sepakati, nomor 10. Tuh, sudah kan? Kalau kita hanya ngomong, nanti, saya nggak dengar itu, saya kurang paham yang nomor sekian, nggak ada lagi alasan. Apalagi sekedar ngomong, rasa saya nggak ada lah yang antum bilang itu. Nanti juga cuma ngomong, itulah permasalahannya. Apalagi kita zaman sekarang ini yang memang hafalnya kurang. Itu dia. Dia hafal kalau ada punya dia ini pinjam orang. Dia minjam punya orang itu gak hafal dia. Kalau orang hutang dengan dia hafal. Tapi kalau dia ngutang dengan orang, macamnya kok lupa-lupa ingat gitu. Beginilah seringnya ikhwatiddin. Makanya dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini, kunna nu'mar an-nakhtim al-khadim. Supaya semua perkara memang benar-benar jelas. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, ikhwatiddin, ada kemungkinan seorang itu tidak ada niat buruk, tapi ketika ada kesempatan, setan membisikkan dia untuk berbuat buruk. Misalnya nih, antum, jangan antum lah, seorang yang tidak ada niat mencuri sepeda motor sama sekali, tapi ketika dia lewat, ternyata ada sepeda motor sedang hidup, kunci tergantung. Akhirnya profesi lama kumat lagi. Instingnya jalan. Langsung itu ada kali-kalinya dia. Ini pas ini, chance ini. Dia punya chance. Kalau orang Inggris bilang chance. Chance apa? Chance, kesempatan. Itu bahasa Medan sebenarnya, chance. Ini chance saya ini. Bahasa Medan artinya kesempatan. Bahasa Inggris itu. Orang Inggris mengenal dari Medan. Ini chance. Chance saya ini. C-H. Apa? C-H-N. Hah? Chance gitu ya. Chance. Gitu. Itu bahasa Medannya chance. Jadi Khofiddin, ketika dia ada kesempatan, dia curi. Padahal sebelumnya tidak punya kesempatan. Tidak ada niat sama sekali. Makanya kita sebagai seorang Muslim, jangan sekali-sekali kita buka celah orang untuk berbuat buruk gara-gara kita. Kita buka celahnya. Itu dia. Ya, jangan sekali-sekali. Apapun permasalahannya. Seorang akhwat, misalnya, japri-japri seorang ikhwan. Afan akhi fillah. Hey. Afan akhi fillah, kajian hari ini ada enggak ya? Karena saya lihat mendung. Hei, gitu. Demikian, jangan buka-buka celah. Ikhwan ini pun Masya Allah, dia punya ijtihad tersendiri. Afwan ukhti fillah, sepertinya ada loh. Gitu. Apa perlu ana jemput? Aimak, udah mulai buka. Begitu ikhwan fiddin, jangan buka celah. Ya, jangan buka celah. Itu dia. Ya, ini dia. Ya. Karena apa? Kirahiyata ayyata awwadu khuluqas su. Khawatir nanti mereka terbiasa dengan akhlak yang buruk. Khawatir dengan akhlak yang buruk. Okelah ikhwatiddin. Terkadang seorang itu tak tergoda dengan harta, enggak akan mencuri dia. Tak akan tergoda dengan jabatan. Tapi bisa tergoda dengan perempuan. Itu dia. Oke, dia enggak pernah menggoda perempuan, tapi dia goyang ketika digoda oleh perempuan. Enggak semua perempuan, dia hanya goyang kalau digoda oleh akhwat yang berkerudung berapa namanya? Berjilbab besar. Goyang. Bisa seperti itu. Demikian ikhwatiddin. Maka ditutup celah. Makanya Islam luar biasa ikhwatiddin selalu menutup celah-celah seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul fiddin rahimanillah wa iyyakum, menutup celah, ya, menutup celah apa saja yang membuat hati kita tak enak, membuat hati kita yang bisa menimbulkan hasad, dengki, termasuk juga yang bisa menimbulkan buruk sangka. Terkadang kita tanpa sengaja membuat orang lain berburuk sangka gara-gara kita. Memang ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhkan banyak berburuk sangka. Karena ikhwatiddin, buruk sangka ini enggak pakai modal. Mudah merasuk dalam hati kita. Apa saja kita lihat butuh buruk sangka. Orang jalan bisa kita buruk sangka. Dia jalan, kreak kali orang ini jalannya. Padahal emang gitu jalannya. Mungkin karena agak kembang begitu, mungkin kita harus berbaik sangka, mungkin ada bisul di ketiaknya. atau mungkin apalah begitu. Memang begitu modelnya. Ya. Demikian. Apa saja bisa merasuk dalam hati kita dengan buruk sangka. Kita lagi pulang nih ke parkiran USU, rumah sakit USU. Kan bisa saja akhwat apa segala lewat depan kita, caper kali akhwat ini, buruk sangka. Itu bisa muncul begitu aja. Atau perasaan diperhatikan. Akhwat tuh kok perhatiangan saya aja ya? Helah, baper. Padahal enggak ada yang peduli dengan dia. Begitu. Demikian, salah tingkah sendiri sambil jalan. Tersandung-sandung padahal kerikil kecil. Kenapa? Macamnya saya kok diperhatikan akhwat ya. Demikian ikhwatiddin. Jadi ada masalah-masalah ya, yang masalah-masalah yang akhirnya menimbulkan kita buruk sangka. Dan buruk sangka kerjaan yang paling mudah merasuk dalam hati kita. Kita diperintahkan untuk menjauhkan banyak buruk sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ithmun. Sungguhnya sebahagian buruk sangka itu dosa. Tetapi ikhwati fiddin, kita juga dilarang membuka celah sehingga orang berburuk sangka ke kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang iktikaf dan beliau dijenguk oleh istri beliau Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha pada malam hari. Lantas ketika istri beliau mau balik pulang, diantar oleh Rasulullah ke pintu masjid. Karena enggak boleh mengantar sampai pintu rumah. Seorang yang sedang iktikaf tidak boleh keluar masjid kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting. Ketika itulah dua sahabat lewat. Mereka melihat Rasulullah bersama seorang perempuan. Melihat pemandangan seperti itu, mereka langsung cepat lari. Cepat jalannya. Kata Rasulullah, ala rislikuma, sebentar, jangan cepat-cepat pergi. Apa kata Rasulullah? Innaha Sofiyah. Dia itu Sofiyah. Apa tanggapan mereka? Subhanallah. Berarti kan ada sesuatu tadinya. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaiton yajri majraddam." Setan itu dia mengalir seperti darah, aliran darah kita. Mudah sekali dia merasuki diri kita. Makanya ikhwatiddin, ya, makanya ketika antum berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, jelaskan. Jelaskan. Walaupun terkadang tidak semua apa yang kita lakukan harus kita jelaskan. Harus konfirmasi. Apalagi yang banyak subscribernya. Iya kan? Banyak sekali friendnya. Banyak kali followernya. Demikian. Setiap kali ucapan, konfirmasi. Konfirmasi. Capek kita dibuatnya. Kita minimalisasi saja, jangan sampai ada tingkah kita, ucapan kita yang membuat orang lain berburuk sangka. Setelah itu, mungkin ada sih 1-2, karena yang namanya celah tetap ada ya, Khofiddin. Ya. Yang penting, fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesanggup kamu. Sudah, setelah itu kalau ada orang berburuk sangka, udah itu urusan dia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ada saja yang berburuk sangka kepada beliau. Jangankan buruk sangka, langsung vonis pun ada. Yang mengatakan Rasulullah itu syairul majnun. Tukang syair majnun, yang gila. Ada yang sahir, mengatakan Rasulullah itu tukang sihir. Ada yang mashur, yang disihir. Begitulah Rasulullah SAW mendapat tuduhan demi tuduhan. Ikhwatifidin rahimanallahu iyyakum. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, ya, untuk menghindari dosa-dosa yang tanpa kita sengaja ini, atau mungkin kita sengaja, pertama Rasulullah menyuruh kita, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini untuk menghindari anda yang buruk sangka. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang enggak penting bagi dia. Udah, abaikan saja. Ketika antum melihat satu permasalahan, antum melihat penting gak? Ada gak manfaatnya untuk antum? Kalau gak ada, udah. Abaikan saja. Ya, abaikan saja. Apalagi antum yang biasa, yang sering aktivitasnya ada di media sosial. Dia punya Instagram, dia punya WhatsApp, dia punya Facebook, dia punya apalagi Telegram, dia punya Line, dia punya Skype, semua dia punya. Demikian. Kemudian ada komentar. Kalau kita dikomentari orang kan panas kita kan. Apalagi komentarnya buruk. Yang kita suka itu kan menunggu like-nya orang. Hehehe, begitu. Baru kita berbunga-bunga. Udah. Ketika orang enggak nge-like begini ke bawah. Atau komentarnya buruk. Misalnya daurah berbayar, gitu kan. Komentar, ngaji kok bayar? Mau dikomentari apa tidak? Penting apa enggak? Paling dia saja enggak mau bayar, yang lain mau. Demikian. Dia enggak tahu. Demikian ikhwatiddin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bukan kita disuruh komentar, tetapi apa kata beliau? Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ini tuh menghindari yang namanya buruk sangka. Ala sa'alu hina ya'lamu, lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Ala inna syifa la'ai as-su'al. Ketahuilah bahwasanya obat bodoh itu bertanya. Makanya semakin banyak aplikasi yang antum, aplikasi sosial yang antum miliki, harus lebih banyak bersabar. Ya. Jangan komentar lawan komentar. Kalau komentar ikhwatiddin rahimanillahu ayyakum enggak akan pernah habis-habisnya. Kenapa? Orang berani berkomentar karena enggak tahu siapa orangnya. Beda dengan face to face. Kalau face to face, mungkin dia mungkin enggak pandai ngomong atau mungkin segan. Tapi di media sosial, semua orang akan berkicau. Akan bertweet dia. Kalau dia Twitter. Begitulah. Makanya, ada permasalahan pertama. Untuk menghindari yang namanya buruk sangka, Rasulullah menyuruh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda, baiknya Islam seorang meninggalkan yang tidak dia, dan enggak penting bagi dia. Makanya Allah katakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang hamba Allah itu apabila dia diajak bicara oleh orang-orang jahil, qalu salama, dia katakan assalamualaikum sudah. Artinya jangan ditimpali dengan kejahilan juga. Itu satu. Apa tadi yang pertama? Meninggalkan yang tak penting. Itu dia, tinggalkan yang gak penting. Orang semakin bodoh, semakin tipis tingkat keimanan dan keislamannya, semakin suka berkomentar. Perhatikanlah. Yang gak urusan dia dikomentari. Begitu. Apalagi sekarang ini, kita berbuat baik, dikatakan orang apa? Hah? Pencitraan. Gak berbuat baik, lebih parah lagi. Terus semuanya apa? Demikian. Apakah kita harus terus menjelaskan? Itu dia. Apalagi orang sekarang suka mengupload kebaikan dia. Ini penyebab. Tidak penting sebenarnya mengupload. Cukuplah antara Allah dan antum aja yang mengetahuinya. Itu pertama. Yang kedua, ikhwatiddin, kita kedepankan baik sangka kepada teman. Itu dia. Baik sangka terhadap teman. Dan buruk sangka terhadap diri kita. Ingat itu. Ya, jangan dibalik. Konsepnya, kita berbaik sangka terhadap teman kita dan berburuk sangka terhadap diri kita. Seringnya kan kita kalau kita terlambat, iyalah, saya gimana enggak terlambat. Saya kan sibuk segala macam. Belum lagi kuliah, belum lagi saya harus bantu orang tua. Kalau teman kita terlambat, enggak ada ampun, habis, lumat. Enggak ada uzur bagi dia. Ketika temannya walimah, gak bisa dia menghadang arus dua keluarga yang menginginkan adanya keyboard. Ini sering terjadi, Khabibin. Yang ngaji ikhwan akhwatnya saja, keluarganya dua-dua enggak. Mereka kepinginnya dua-dua, dua keluarga besar kepingin harus ada keyboard. Kalau enggak kalian enggak usah kawin. Putus saja udah. Yalah, apa boleh buat? Udah. Maka terjadilah keyboard. Keyboardnya keyboard malampir lagi. Tip. Kita sebagai teman harus banyak kasih uzur pada dia. Itu dia. Berbaik sangka pada dia. Mungkin dia gak sanggup segala macam. Dia sudah pertimbangan segala macam. Itu berbaik sangka kepada teman kita tersebut. Ketika untuk kita, baru jangan kita bermudah-mudah. Itu konsepnya. Jangan dibalik. Kalau untuk kita terlalu banyak alasan, untuk orang gak ada alasan. Tak terima alasan. Kemudian ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Itulah konsepnya supaya kita menghindari yang namanya buruk sangka. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya ada satu kisah, ya ada satu kisah, yaitu antara Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ketika dia menjenguk Imam Syafi'i yang sedang sakit. Sakitnya parah, cukup parah. Kemudian sakit inilah yang akhirnya membawa Imam Syafi'i pada kematian, wafatnya beliau. Ketika Rabi' bin Sulaiman menjenguk Imam Syafi'i, apa katanya? Qawwallahu dha'fak ya Imam. Qawwallahu dha'fak ya Imam. Kalau kita artikan secara literal, ini ada dua arti. Semoga Allah meningkatkan, menguatkan kelemahanmu, lemahmu. Artinya Imam Syafi'i lemah, ya, karena sedang sakit. Qawwallah itu artinya bisa yang tadi lemahnya Imam Syafi'i menjadi semakin lemah, semakin kuat lemahnya. Kalau lemah semakin kuat gimana? Artinya kan semakin parah sakitnya. Bisa juga artinya semoga Allah menguatkan kamu sehingga yang lemah menjadi turun, sakitnya menjadi reda. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Unzur madza taqul, kata Imam Syafi'i. Kamu ini bilang apa sih? Lau qawallahu dha'fi laqatalani. Kalau seandainya lemahku ini, sakitku ini semakin kuat, ya tentu akan membunuhku. Jadi Imam Syafi'i melihat makna yang pertama tadi. Apa kata Rabi? Wallahi ma qasadtu ya Imam. Kata Rabi, ya Imam, om gurunya, bukan itu yang saya maksud. Maksudnya bukan lemahnya sakit yang menjadi kuat, tapi semoga Imam Syafi'i itu semakin kuat dan sakitnya mereda. Apa kata ya Imam Syafi'i? Wallahi lau syatamtani la alimtu annaka lam taqsud. Demi Allah, seandainya pun kamu maksudnya mencelaku, maka aku akan berprasangka padamu, aku akan mengartikan itu bahwasanya kamu itu tidak sedang mencelaku. Itu dia. Ya. Begitulah cara Imam Syafi'i rahimahullah berbaik sangka. Jadi kalau antum ada lewat, kemudian teman antum dua orang sedang bicara sambil ngelihat antum. Udah? Sambil ngelihat antum. Jangan ada buruk sangka. Ih, apa maksud orang ini? Nengok-nengok saya sambil bicara. Nengok-nengok bicara. Jangan-jangan dia ngomong, Masya Allah ya ikhwan itu ya sudah ganteng, rajin ngaji. Bisa begitu. Bisa saja seperti itu, ikhwatiddin. Dan memang bisa juga dia sedang membicarakan keburukan kita. Tengok itu orang itu. Gayanya aja yang hebat. Gak ada apa-apanya itu. Sekali-sekali itu ngaji. Kan bisa seperti itu. Setan biasanya membisikkan keburukan kita. Setan membisikkan pada kita mereka sedang berburuk sangka. Begitulah ikhwatiddin. Namanya setan tadi sedang mengalir di aliran darah kita. Begitulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian ada kisah lain. Yaitu antara Maimun bin Mihran, salah seorang ulama hadis waktu itu, di mana ada seorang mengatakan kepada Ini yang bernama Tufail. Tufaili ingin merusak hubungan antara Maimun bin Mihran dengan muridnya. Karena antara Tufaili dengan muridnya Imam Maimun bin Mihran ada munafasah, ini persaingan pengaruh lah. Jadi Tufail ini menjenguk Maimun bin Mihran dan dia katakan, kenapa si fulan enggak menjenguk engkau wahai syekh? Nah gitu kan. Kadang-kadang kan ustaz bisa naik spaning begitu kan. Ustaznya sakit, datang satu orang. Ustaz, fulan sudah jenguk? Belum. Kok enggak jenguk? Gimana itu? Murid macam apa seperti ini ya kan syekh? Begitu kan. Seorang ustaz ketika diprovokatori bisa naik dia spaningnya. Betul, memang betul. Dari dulu memang ku tengok memang kurang ajar din. Bisa seperti itu, Khofidin. Jadi dalam masalah ini, apa kata Maimun bin Mihran? La alaika. Idza thabatatil mawadda fil qalbi fala ba'sa wa in talal maks. Enggak, itu bukan urusanmu. Kalau sudah memang kita saling mencintai, enggak mengapa masalah itu terjadi. Fala ba'sa wa in talal maks. Enggak apa-apa walaupun dia lambat menjengukku. Enggak masalah. Yang penting kita saling mencintai. Begitu Ikhwanuddin. Jadi kan sungguh sangat aneh kalau ada yang mengatakan saya suka dengan dia, saya kagum dengan dia, tapi buruk sangkanya jalan terus. Oleh karena ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, hendaklah kita banyak berbaik sangka kepada saudara kita. Dan satu hal yang tak kurang pentingnya, tak kalah pentingnya, apa itu? Jangan buka celah untuk membuat orang lain berburuk sangka pada kita. Upayakanlah semaksimal mungkin. Kalau sudah tetap mereka buruk sangka, wa amruhu ilallah. Urusan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi urusan kita. Ya, bukan lagi urusan kita. Karena bagaimanapun sekarang ini tetap ada para komentator. Biasanya komentator itu lebih pandai ketimbang yang sedang bermain. Seperti orang main bola, ya. Penyerang ditendang, ditendangnya bola enggak masuk. Komentator mengatakan bodoh. Begitu. Padahal kalaupun dia ikut main, enggak pernah dapat bola. Bisa enggak dapat bola. Tapi begitulah ikhwatiddin, para komentator. Nah, para komentator ini banyak berseliweran, bergentayangan di media sosial. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, fihi al-harsu ala ma yanfa'u. Dalam hadis ini menunjukkan berupaya bagi kita untuk mengusahakan apa yang bermanfaat untuk diri kita. Wal akhdu bi asbabi salamatil qalbi. Dan hendaklah kita itu mengambil cara apapun untuk menyelamatkan hati kita dari berbagai macam buruk-buruk sangka, hasad, dengki, dan lain-lainnya. Li'annahu wa naqa'un nafsi. Dan untuk menjaga bersihnya dan sucinya hati kita. Terakhir, wal wudu fi ta'amul ma'annas. Hendaklah ketika kita muamalah, muamalahnya yang jelas-jelas. Ingat ya ikhwatiddin, setiap muamalah harus jelas. Jangan ya terserah ustaz lah, berapa gajimu, terserahlah, yang penting ada. Jangan. Ini kalau untung berapa-berapa ini, ya terserahlah saya dikasih berapa. Jangan. Udah, harus dijelaskan bagaimana aturan mainnya. Ya, harus benar-benar jelas. Kalau dia belum jelas, sebelum main harus dijelaskan. Apa yang antum gak paham dari permainan ini, dari aturan main? Jelas semua? Oke, kita main besok? Oke, main. Mau buka perusahaan, mau buka jualan, mau buka apapun, harus jelas permainannya, aturannya, supaya tidak menimbulkan silang sengketa. Kemudian, li'anna ahfazu lilwuddi walhuquq wa aba'adu antalbis syaitan. Karena itu bisa lebih bisa menjaga kasih sayang, kemudian menjaga hak orang, dan bisa menjauhkan, bisa menutup celah setan untuk masuk merusak hubungan antara kita dan teman kita. Kalau sudah jelas, lantas dia melanggar, sudah jelas ikhwatiddin. Ya, sudah jelas. Siapa yang salah? Jadi kalau ada, terkadang ada jenis orang ini ikhwatiddin, sudah jelas dia yang salah, dia yang merasa terzolimi, dia yang cerita ke orang lain. Ini yang namanya apa? Flying victim itu. Aturan sudah jelas, dia yang melanggar, dia yang omong keluar, seolah dia yang terzolimi. Bisa seperti ini. Tapi, untuk menghadapi orang ini gimana? Biarkan saja. Antum pun kalau ada orang yang menceritakan pada antum, saya terzolimi, kenapa terzolimi? Udah, jangan dikomentari kalau antum gak ngerti permasalahan. Jangan. Apalagi gak menyelesaikan masalah. Dan ini sering terjadi ikhwatiddin. Dia gak ngerti masalah, berkomentar. Hanya menerima satu info. Yang namanya orang menginformasikan, pastilah pentingan dia. Saya diginikan, digitukan, diginikan, digitukan. Udah. Demikian. Ya. Kita dengar aja, oh gitu ya mbak ya. Oh ya, yaudahlah, sabar ya mbak ya. Selesai. Jangan ikut. Betul, memang orang itu pala kali ku tengoknya. Dari mukanya ku tengok pala aku dibuatnya. Astagfirullah. Jangan, ya, jangan berkomentar yang buruk. Udah, dengar saja. Dengar saja. Jangan ikut berpihak ke siapa-siapa kalau kita tidak mengerti. Saya, prinsip saya ketika ada yang seperti itu, bagi mereka yang ingin konfirmasi silakan kita jelaskan. Yang enggak, salah mereka sendiri. Kenapa mereka mau menerima berita begitu saja? Karena untuk sekian banyak orang, gimana cara kita menjelaskan? Ya, demikian ikhwatiddin. Dan ini antum bisa ambil sebagai apa namanya falsafah hidup. Ya sudah. Yang penting kita berbuat baik. Kalaupun ada orang berkomentar buruk, ya sudah, biarkan aja. Ya, biarkan saja, sesanggup kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Salam muslimin innal ghafur rahim. Satu saja intinya. Apa itu? Ketika bermuamalah apapun jenisnya, harus jelas aturannya. Setiap ada celah yang bisa menimbulkan buruk sangka, hilangkan. Dengan punya aturan-aturan dan kejelasan demi kejelasan. Demikianlah ikhwatiddin. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innal ghafur rahim. Silakan jika antum ada yang mau bertanya. Fadhol. Atau melalui pesan singkat 0895 6113 27778. Ustadz, mohon penjelasan mengenai penyakit ain. Ikhwatiddin, penyakit ain ini ada bawaan orang di mana kalau dia ta'ajub dengan seseorang, dengan sesuatu, dia bisa merusak. Kalau manusia bisa membuatnya sakit, kalau barang bisa dia rusak. Itu baik dia sengaja maupun tidak dia sengaja. Saya punya teman, seorang Palestina, dia cerita. Temannya punya jam bagus. Ditunjukkan pada kawannya. Ini loh, saya baru beli jam bagus. Ih, bagus sekali. Berhenti langsung tuh jam. Rusak. Para akhwat juga, ibu-ibu yang punya anak, masya Allah, putih, gendut, tembam, rambutnya tebal. Hati-hati membawa dia di tempat yang ramai, apalagi tempat ibu-ibu. Ih, masya Allah, nggak pakai masya Allah. Ih, comel, comel sekali, comel orang Malaysia. Anaknya ganteng kali ya bu, ya putih. Sakit bisa. Hati-hati. Jadi jangan dibawa ke hal ramai. Kalaupun ada yang katakan, katakan, masya Allah, itu salah satu pencegahnya. Ya, kadang-kadang kan kita punya anak, kita ingin nunjukkan anak saya gimana, ganteng kan, gitu kan, macam mamanya kan, begitu. Karena pas ganteng macam mamanya, pas buruk inilah macam bapaknya. Itu dia, hati-hati loh. Orang bisa, dia bisa terkena ain dikarenakan pujian. Makanya ikhwatiddin, ketika kita memuji, ucapkan masya Allah, itu sebagai penangkisnya. Dan itu betul, ain itu ada. Ya. Kok gak ada yang masuk ya? Memang gak ada yang nanya? Apa paketnya habis? Tadi pagi masih dipakai. Entarlah kita coba antum restart, restart. Bisa ngerestart ya kan? Apa keuntungan yang dapat, yang kita dapat di akhirat nanti jika ada orang kafir yang tidak mau bayar utangnya ke kita sampai dia mati? Sedangkan orang kafir seluruh amalan kebaikannya dia di dunia tidak akan dihitung di akhirat nanti. Bisa, apa itu? Dosa kita ditimpakan ke dia. Kan orang kafir gak ada kebaikan tuh. Udah, dosa kita ditimpakan ke dia. Jadi dosa kita semakin sedikit. Itulah untungnya. Ustadz, jika dalam berkeluarga, dalam rumah tersebut, ada seorang anak angkat. Anak angkat, apa ini? Berjong, borjong, borjong. Ber? Anak angkat, klonan. Apa bacaan ini? Antum bisa baca? Ini pakai tulisan steno ini mungkin. Apa ini? Anak angkat berjenis kelamin. Masya Allah. Antum bantu aja dong. Berjenis kelamin perempuan. Tinggal serumah dengan orang tua angkatnya. Tapi pada satu waktu ibu angkatnya meninggal dunia. Tinggallah dalam rumah tersebut hanya dua orang. Seorang ayah dan perempuan angkatnya, bagaimana sikapnya Ustadz? Ya gak boleh. Bisa? Hah? Gak boleh, karena anak angkat itu bukan mahram. Gak boleh dia berduaan dengan orang tua angkatnya. Tapi kan dah tua, bukan masalah tuanya. Kalau laki-laki, jangan dikira tua ya. Laki-laki itu semakin tua, semakin matang dia. Semakin berminyak. Hati-hati. Ya Allah, siapa yang tahu? Semakin berminyak dia. Beda dengan perempuan. Semakin tua, semakin kurang minyaknya. Laki-laki semakin tua, semakin banyak minyaknya. Makanya prinsip ada wanita-wanita sekarang, gak penting ganteng, yang penting matang. Nah, itu sekarang prinsipnya. Ya, jadi gak dibolehkan. Sekarang bukan masalah tua, gak tua, dan segala macam. Tapi saya gak punya perasaan apa-apa loh, Ustaz. Iya, masalahnya bukan masalah punya perasaan apa-apa, gak boleh dia berduaan. La yakhluwanna rajulu ma'imratin illa thalathatun syaitan. Tidaklah seorang wanita berkhalwat dengan yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya setan. Assalamualaikum. Apa hukumnya mencium, menghirup asap kebakaran hewan yang haram dengan sengaja, tidak sengaja? Pasti tidak pasti asap yang berasal dari hewan yang haram. Mungkin begini, di sebelah rumahnya ada dia atau ada orang yang bakar babi di pinggir jalan. Kemudian dia lewat. Dia pun gitu ya. Dia pun ai, haram apa ini? Misalnya begitu. Taib ikhafiddin. Yang asap, asap itu gak ada hukumnya. Ya, asap itu gak ada hukumnya. Yang namanya bau dan aroma gak ada hukumnya. Orang bersikap terkait dengan apakah aroma ataupun asap tersebut ataupun asap tersebut bau ataukah tidak, itu biasanya. Seperti misalnya knalpot, asap knalpot. Kan ada oli yang sebangsa oli itu kalau bahan bakarnya, kalau mesin yang dua tak itu kan tetap apa namanya? Minyak campur. Campur oli ada juga, campur dorong juga ada. Ada minyak campur, itu ada yang wangi. Olinya, hasil pembakarannya asapnya bisa wangi ada. Ya. Tapi kan permasalahannya seorang ketika dia sengaja menghirup asap itu untuk apa? Apa tujuannya? Biasanya orang, ini biasanya lah, kalau orang itu waras, ada asap, ada asap, dia akan berpikir, ini asap ini baik apa tidak? Kalau memang asapnya dari rumah sebelah yang asapnya asap ikan bakar, ayam bakar, ya itu pun gak sengaja dia cium, tapi tercium. Ya kan? Demikian. Kalau memang ada faedahnya, mungkin karena di situ asap itu ada unsur terapi segala macam. Itulah dia. Apalagi kalau gak sengaja. Yang namanya gak sengaja itu gak ada hukum. Karena hukum itu berlaku kalau dia memenuhi tiga syarat. Apa itu? Tahu. Kedua, sengaja. Yang ketiga, tidak terpaksa. Tip, bagaimana kalau kita dengan sengaja menghirup asap babi bakar? Ada babi bakar? Dihirup dalam-dalam. Begitu. Itu bagaimana hukumnya? Enggak masalah. Karena dia asap, bukan babi. Ya, karena dia asap, bukan babi. Gimana kalau asapnya bentuk babi? Sama. Enggak ada masalah. Tapi untuk apa dia hirup? Iya kan? Untuk apa dia hirup sebenarnya? Ustadz, bolehkah kita mengadopsi anak bayi dikarenakan orang tuanya tidak mampu dan saya membawa anak itu tinggal serumah dengan saya? Tolong jawab Ustadz. Gak ada masalah mengadopsi anak, mengangkat anak gak ada masalah, tapi harus tahu hukum-hukumnya. Mengangkat anak, ketahuilah kita hanya boleh untuk, kita hanya bisa memberi dia santunan. Namun merubah dia menjadi mahram tidak bisa. Merubah dia menjadi ahli waris tidak bisa. Apakah ada cara? Ada caranya agar kita bisa menjadi mahram. Susui dia. Kan bayi ini kan? Maka bayi tersebut menjadi anak susuan kita. Menjadi mahram tapi bukan ahli waris. Kita enggak, bapak susuan enggak bisa menjadi wali nikah, enggak bisa. Itu dia. Ya. Oh, Ustadz, istri saya tidak punya air susu karena enggak punya anak. Carikan, apa namanya, kalau bayinya laki-laki, carikan adik si istri kita ini. Ada enggak yang sedang menyusui? Udah, nyusu dengan dia. Sehingga kita menjadi bibi susuan. Karena dia laki-laki, enggak masalah dengan suami kita. Kalau dia perempuan, cari dari keluarga yang laki-laki, yang menyusui. Sehingga suami kita menjadi paman susuan, kita ya enggak ada masalah dengan dia. Kenapa? Karena sama-sama perempuan. Begitu. Ya. Tapi kalau begitu saja sampai besar, tidak bisa menjadi mahram. Ustadz, saya melakukan nazar. Saya dinazar seorang ikhwan. Kemudian dia nazar akhwat yang lain. Bagaimana Ustadz? Abu Nazar ini. Perhatikan ikhwan ya. Memang sering terjadi baik ikhwan maupun akhwat itu tidak mau dijadikan pilihan alternatif. Ya. Tidak mau dijadikan pilihan alternatif. Ikhwan akhwat sama, enggak mau. Tapi perlu antum ketahui ikhwatiddin. Antum mengetahui seorang akhwat, dia solehah. Dah. Dia solehah. Antum dijadikan pilihan kedua. Maka ikhwatiddin kejar dia. Jangan biarkan. Karena antum tahu dia soleh. Dia solehah. Kejar dia. Harus apa? Berkompetisi untuk mendapatkan dia. Bisa saja. Okelah hari ini jadi yang kedua. Bisa saja antum menjadi yang pertama. Kenapa? Mendapat kesungguhan dari antum. Sehingga antum menjadi yang pertama. Antum menjadi the best boy. Demikian. Kenapa? Antum tahu dia baik. Kenapa enggak berlomba untuk mendapatkan dia? Jangan. Ya, jadi akhwat saya jadi pilihan kedua ini. Enggak masalah pilihan kedua. Selama janur belum melengkung, masih ada kemungkinan dia menjadi istri kita. Kenapa tidak diperjuangkan? Demikian. Ini masa awak Ustaz jadikan pilihan? Pilihan kedua. Pilihan pertama, tengok itu. Gak masalah, ikhwatiddin. Kalau antum yakin dia baik, kejar dia. Demikian. Perjuangkan dia. Itu baru namanya gentleman. Tapi kalau antum gak yakin dia baik, biarkan aja udah. Ngapain juga antum jadi pilihan dia? Itu dia, ikhwatiddin. Perhatikan. Fatimah binti Qais. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dilamar oleh dua orang. Dua orang. Yang pertama Muawiyah. Yang kedua Abu Jaham. Berarti kan ini pilihan-pilihan namanya. Ya, pilihan-pilihan. Apa kata Rasulullah? Ammal Muawiyah farajulun sa'luq. Muawiyah itu orang yang miskin. Wa amma Abu Jaham fala yadha asaw an atiqihi. Adapun Abu Jaham, dia enggak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Artinya dia suka mukul perempuan. Apa kata Rasulullah? Alaiki bil Usama. Bil Usama. Menurutku kamu cocok dengan Usama. Berarti dua tadi jadi alternatif. Pilihan pertama oleh Rasulullah. Apa namanya? Ya Usama. Demikian. Jadi enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Akhwat juga begitu. Kalau anti tahu seorang ikhwan itu baik, ternyata dia punya beberapa pilihan, dan anti seorang di antara pilihan tersebut, jangan mundur. Ingat ya, tapi anti yakin dia orang baik ya. Dia orang baik, jangan mundur. Harus berkompetisi dengan dua akhwat yang lainnya. Begitu. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, namanya juga orang yang soleh. Demikian. Seorang itu biasa memilih-milih istri sebagaimana seorang akhwat biasa memilih-milih ikhwan. Baik antum menjadi option maupun si akhwat yang menjadi option, enggak masalah. Berusahalah bisa menjadi milik dia. Begitu ikhwatiddin. Jadi jangan mundur yang gitu-gitu. Jangan mundur. Ya. Kecuali dia sudah akhirnya memutuskan pilihan, barulah mundur. Selama belum muncul kata tidak, selama belum muncul kata putus, dan ingat, antum tahu akhwat itu orang yang soleha, dan anti tahu ikhwan itu seorang yang soleh, berkompetisi. Begitu. Tapi kalau enggak yakin, enggak usah. Ya, enggak yakin, enggak usah. Jadi jangan mundur, ikhwatiddin. Apalagi ikhwan. Ikhwan banyak, akhwat sedikit. Itu dia. Enggak apa-apa berkompetisi. Yang sehat. Tapi kalau dia sudah jatuhkan pilihan, ya sudah. Ya. Berarti jangan, tinggalkan kompetisi. Itu dia. Nah, nantilah, berarti ada pilihan yang kedua. Apa itu? Untuk istri yang kedua berarti kalau dia seorang ikhwan. Kalau dia seorang akhwat, ya kan gak bisa lagi. Ikhwan yang kedua, gak bisa. Itulah dia. Kalau sudah dipilih, sudah oke, berarti itu khidbah. Maka di sini, tidak boleh kita mengkhidbah seorang akhwat di asas khidbah teman kita yang sudah mengkhidbah dan disetujui oleh si akhwat. Begitu ikhwatiddin. Selanjutnya. Bagaimana hukumnya menyewa rumah, membeli rumah di tanah garapan dan sholat di masjid tanah garapan sengketa? Mohon penjelasan. Ikhwatiddin, mengenai tanah garapan, masjid tanah garapan, enggak ada masalah sholat di situ. Ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita membeli rumah di tanah garapan, ikhwah, Rasulullah katakan la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual yang kamu tidak memiliki. Namanya juga garapan. Ya, garapan. Kalaupun antum bangun rumah di situ, hanya hak guna pakai. Tidak milik, suatu waktu bersedia untuk digusur. Jangan ketika digusur oleh pemilik antum berjuang. Ini sudah 30 tahun saya tempati, saya garap. Walaupun 1000 tahun yang antum garap, tapi kalau yang pemiliknya ada, silakan nyingkir. Begitu ikhwatiddin. Ya, jadi enggak boleh. Kalau sekedar ya udah, kalau sekedar pakai, pakai, tapi jangan berjuang ketika yang pemiliknya ingin menempati lagi. Begitu dia. Adapun salat di masjid yang di atas tanah garapan, enggak masalah. Ini juga salah satu trik. Ya, supaya tidak digusur, dibuat apa? Dibuat masjid. Makanya hati-hati juga untuk masalah-masalah seperti ini. Ciri-ciri tanah garapan apa? Tanahnya bagus, tempatnya bagus, tapi harganya nanti 4 juta, 10 juta. Di mana? Di Medan dan di pinggiran Medan yang dapat tanah yang harga misalnya satu ranti 10 juta. Enggak akan ada 4 juta, mana ada? Hukum takziah orang kafir. Terakhir. Takziah orang kafir ikhwatiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang Yahudi pembantu beliau. Ketika itu dia sedang sakit. Takziah ini kan artinya kita memberikan semangat kepada orang yang sedang sakit atau semangat kepada orang yang sedang timpa musibah. Itu takziah namanya. Rasulullah datang dan Rasulullah mengajak pemuda ini untuk mengucapkan La ilaha illallah. Si pemuda ini melihat orang tuanya. Kata orang tuanya, Ati Abul Qasim. Kata orang tuanya, kamu ikuti ajalah apa permintaan, ajakan Abul Qasim, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, apa kata Rasulullah? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi pada dasarnya ikhwatiddin bertakziah dan menjenguk orang kafir yang orang kafir itu dibolehkan. Tetapi tetap apakah ada faedah apa tidak? Karena faedah itu bisa mengajak dia Islam langsung atau dengan cara memperlihatkan bagaimana sikap kita kepada dia dengan harapan semoga dia tertarik dengan Islam. Tapi ingat, ketika bertakziah enggak boleh kita katakan sabar Pak ya, karena seorang yang sabar itu setiap musibah yang menimpanya akan menghapuskan dosa-dosanya. Salah, karena dia kafir. Ya, orang kafir enggak akan diampuni dosanya. Makanya ikhwatiddin, bertakziah dengan orang kafir itu, bertakziah itu ada empat. Karena takziah itu biasanya ada yang ditinggal, ada yang meninggal. Ya kan? Ada yang ditinggal, ada yang meninggal. Karena kalau meninggal semua, kita enggak bisa bertakziah. Ya kan? Dia hanya suami istri, meninggal dua-dua. Saya mau takziah. Siapa takziah yang enggak ada siapa-siapa lagi? Habis sudah. Atau dua-duanya hidup. Takziah siapa? Dua-duanya hidup. Makanya harus ada satu yang meninggal dan satu ditinggal. Kalau yang satunya muslim, kemudian yang meninggal kafir, misalnya teman kita muslim, yang meninggal ibu dia kafir. Bagaimana? Iya, kita doakan semoga bersabar. Walillahi ma akhadha, walillahi ma ata, walillahi ma akhadha, walahu ma ata. Ini milik Allah dan dia akan mengambilnya. Fahtasib wastabir. Ya, fasbir wahtasib. Bersabarlah dan mohon ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan Allah marhamha, ya Allah ampuni dosa ibunya. Ibunya kafir. Jadi kita takziah untuk anaknya saja. Atau sebaliknya. Sebaliknya, si anak kafir, emaknya yang muslim meninggal. Dia sedih. Jadi kita katakan, ya bang, ya bersabarlah bang ya. Ya begitulah namanya manusia. Tetap selalu, setiap ada pertemuan, akan ada perpisahan. Walaupun bukan perpisahan yang kusesali, tapi pertemuan yang kutangisi gitu. Jadi ikhwatiddin, tapi jangan katakan ya semoga Allah mengampuni dosa abang. Oh, enggak bisa karena dia kafir. Ya, kita mendoakan si mayit. Allah maghfirlah warhamha, ya Allah ampuni dia dan ampuni juga segala dosanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat paman beliau Abu Thalib meninggal? Wallahi la astaghfiranna lahu. Wallahi la astaghfiranna Allah lahu. Malam unha, demi Allah aku akan minta ampun tetap kepada pamanku ini pada Allah selama aku enggak dilarang. Akhirnya turun ayat, maka nabi nabiin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba. Walau kanu ulul qurba. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang mukmin memohonkan ampun untuk dosa-dosa orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat-kerabat terdekat. Itu ikhwatiddin. Jadi pada dasarnya boleh kita takziah, tapi ucapannya harus berbeda. Demikian, jangan kita semoga Allah, kita ucapkan semoga Allah mengampuni dosa abang. Jangan, dia orang kafir. Itulah dia ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Satu hal lain ketentuannya, kalau dia ternyata orang yang memusuhi orang muslim, enggak boleh kita takziahi dia. Karena itu akan menghinakan orang muslim. Itu dia. Jadi setiap kita takziah ataupun menjenguk orang-orang kafir harus ada faedah. Pertama, mengajak dia Islam atau minimal ta'liful qulub, yaitu untuk melunakkan hati dia dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala semoga dia menerima hidayah, menerima Islam. Ustaz, mohon nasihat, ana punya istri yang rajin ibadah tapi kurang pengetahuannya terhadap ilmu agama. Sudah saya beritahu, tapi dia mudah lupa. Saya ajarkan. Ikhwatiddin, bersabar. Lupa, antum ingatkan. Lupa, ingatkan. Ya gitulah nasib antum berjodoh dengan dia. Kenapa antum tertarik dengan dia? Mungkin dikarenakan hal yang lain. Mungkin dikarenakan parasnya yang cantik jelita yang sangat menawan. Tapi, ya itu, tulalit. Antum harus sabar. Gak ada istri itu yang sempurna. Enggak ada. Sabarlah, ketika dia lupa, ajarkan. Dek, kok sholat maghribnya 4 rakaat? Iya bang, aku lupa bang. Berapa kemarin bang ya? 3 dek. Oh iya bang, 3. Jazakallah khairan, 3. Besok nanya lagi, bang, sholat maghrib berapa sih bang? Nah, ajarkan lagi sudah. Ya begitulah nasib antum, mau gimana lagi? Iya kan? Ajarkan dia. Ingatkan dia. Karena ikhwatiddin, hukum hanya berlaku untuk orang, untuk 3 syarat. Tahu, sengaja dan terpaksa. Jadi kalaupun dia lupa, dia ternyata dia sholat maghrib sampai 6 rakaat. Dek, kok 6 rakaat? Iya lupa bang. 3 dek ya. Oh iya 3 bang. Begitu. Ya, udah ajarkan saja. Memang begitu. Ya semoga sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, 4 salah. Mungkin ke 25 juga baru gak lupa-lupa lagi dia. Begitu. Ya, tetap ajarkan. Jangan sampai adik, kamu ini kok blow on kali ya, dek? Aduh. Abang cerlah, dek. Capek ngajarimu. Begitu. Jangan. Dia pasti punya keistimewaan yang lain. Pandai mendidik anak, pandai ngasuh anak, pandai ngurus merawat badannya. Satu aja ada mungkin itu masalah dia. Tulalit, itu dia. Yalah, ikhwatiddin. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin, innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.